Bagaimana menjawab syubhatnya orang-orang umumnya muslimin tatkala kita gencar membagikan majalah Asy-Syariah tentang komunisme. Syubhatnya ialah, loh, Salafi anti komunisme, nah kok anti Pancasilanya? Mohon arahannya. Salafiyin, Ahlussunnah wal Jamaah kaum muslimin, anti dengan semua bentuk kemungkaran. Seperti yang disebutkan di awal. Prinsipnya kaum muslimin, prinsipnya para anbiya wal mursalin, tentu prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah salafiyin menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Paham misalnya ya? Menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam bab nahi mungkar, mencegah dari semua bentuk kemungkaran apapun itu. Baik pelaku kemungkaran, individu, rombongan, atau yang semisalnya. Atau pemahaman yang mungkar, ideologi yang mungkar, pemikiran yang mungkar. Atau manhajiah yang mungkar. Atau gerakan kelompok yang mungkar. Apapun yang namanya mungkar dihindari. Ada kalanya diingkari dengan hati, itu perkara yang wajib, tidak mungkin dilepaskan. Ada kalanya diingkari dengan lesan atau dengan anggota badan. Paham misalnya ya? Yang muka diingkari. Yang kedua, ketika kemungkaran-kemungkaran tadi berkaitan dengan pemerintahan kita, maka perlu diperhatikan. A, Ahlu sunnati wal jamaah salafiyin memiliki prinsip yang sangat jelas dengan nasul Quran dan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Kaum muslimin ahlu sunnah salafiyin adalah pihak-pihak yang mendengar dan mentaati penguasanya, mentaati pemerintahnya, punya prinsip as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasanya. Nas Quran berbicara, An-Nisa 59. Hadisnya Rasul sangat banyak dalam Bukhari Muslim dan yang lain-lainnya sangat banyak memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati penguasanya walaupun dia zalim, fasik, khain, fajir, jahat, pengis, sadis dalam semua keadaan, lapang, sulit, senang, tidak senang, diwajibkan untuk mendengar dan mentaati mereka semua dengan ketentuan. Selain perkara yang mungkar, selain perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Sehingga B, ketika ada kemungkaran di pemerintahan kita, kita hanya mengingkari kemungkarannya, tidak anti kepada pemerintahnya. Kita meyakini penguasanya sah, pemerintahannya sah. Didengarkan, ditaati dalam perkara kebaikan, dalam perkara maslahat yang umum, bukan dalam perkara kemungkaran. Adapun yang mungkar, apapun bentuknya, diingkari. C, itu poin-poinnya. C, di dalam mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada pada penguasa kita, Islam memberikan ketentuan dan kode etiknya. Diingkari secara sembunyi-sembunyi, tidak boleh di depan halayak ramai atau dalam bentuk provokasi untuk menghasut massa membenci penguasanya. Jangan nas hadisnya Rasulullah SAW belum mengatakan man arada ayyan sahalihi sultanin fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemerintah penguasa, jangan ditampakkan terang-terangan di depan halayak ramai. Falyakhudh biyadihi walyansahu. Ambil tangannya, nasihati dia. Fa'in qabila fadzak, kalau terima, alhamdulillah itu diharapkan. Wa illa faqad addamahu alaih. Kalau tidak terima, dia telah menunaikan kewajiban dia. Paham insyaallah ya? Nah, maka tatkala kita misalkan, kita sedang gencar menghadang, meredam, geliat komunisme. Di saat yang sama mengingkari kemungkaran yang lain. Paham tuh? Kalau kita menghadang geliat terorisme, radikalisme, ekstremisme di Indonesia ini, kita ingkari. Kita juga mengingkari perkara-perkara yang lainnya mungkar. Semuanya mungkar diingkari. Ada kalanya dengan cara sembunyi-sembunyi untuk pemerintahan kita. Ada kalanya dengan terang-terangan ketika itu di tengah-tengah halayak ramai membahayakan muslimin, akidah muslimin, manhajnya kaum muslimin. Ramai-ramai. Barakallahu fikum. Faham insyaAllah ya? Sehingga ahlu sunnah salafiyin tidak anti kepada pemerintahnya. Mereka justru di garda terdepan menjelaskan kepada kaum muslimin kewajiban mendengar dan mentaati pemerintah kita. Ingat, selama bukan dalam perkara yang mungkar. Ada yang mungkar, ditegur, dinasihati dengan cara yang baik. Enggak boleh dihujat, enggak boleh dicemaki, enggak boleh dibongkar aibnya di depan halayak ramai, apalagi diberontak dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan difahami dengan baik. Paham insyaAllah ya? Jadi ahlu sunnah itu anti kemungkaran, bukan anti pemerintah. Paham insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Bagaimana dengan pendapat sebagian tokoh yang menyatakan bahwasanya ideologi komunis hanya bisa dilawan dengan Pancasila, yakni mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebab Pancasila sudah terbukti, teruji, mampu memberangus komunis di masa Orde Baru. Mohon pencerahannya. Itu dari sudut pandang negara. Dengan menggunakan kacamata negara. Dari pengalaman sejarah negara kita Indonesia Raya ini. Mereka memandang ideologi itu bisa meredam yang namanya komunis. Dengan kacamata dan pandangan syariat, kita mengatakan cara itu tidak bisa menghilangkan komunisme. Mungkin meredam, tapi apinya masih membara dalam sekam. Paham insyaAllah ya? Dan ternyata sampai sekarang ini, walaupun redam, tapi apinya begitu membara dalam sekam. Suatu saat nanti ketika tidak diperhatikan, meledak. Jadi bom waktu yang lebih dahsyat daripada yang sebelumnya. Sebelumnya tahun 65 itu semuanya serba manual. Dikarenakan kecanggihan belum ada pada masa itu. Sekarang 2016 apa milenium, apa serba canggih. Ledakannya lebih dahsyat. La qadara Allah. Semoga jangan terjadi para kuali. Adapun kalau dengan cara-cara syariat, dengan pandangan agama, itu akan mencongkel pemahaman tadi, ideologi tadi, seakar-akarnya. Ketika kaum muslimin tadi, barakallahu fikum, dan segenap anak-anak bangsa dan negara, mengerti Islam, paham akidah Islam, paham prinsip-prinsip iman dalam Islam, paham akhlaknya Islam, muamalah Islam, ekonomi Islam, aturan tata negara dalam Islam, maka dengan cara semacam itu tidak akan ada lagi yang namanya ideologi apapun yang menyimpang, termasuk di dalamnya komunisme. Apinya dipadamkan sepadam-padamnya, tidak ada api dalam sekali. Itu bedanya pandangan syariat dengan pandangan negara yang disebutkan tadi para kolik. Paham Irfan? Nah, Irfan. Sehingga kita di sini barakallahu fikum memandangnya dengan pandangan syariah, dengan pandangan agama. Barakallahu fikum, dan insyaallah solusi agama itu sangat bagus, sangat baik. Maslahat dunia, maslahat agama, maslahat akhirat, lahir batin. Barakallahu fikum akan bagus. Barakallahu fikum. Sekarang untuk perhatikan. Contoh masa lalu. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diteruskan dengan masa Khulafaur Rasyidin. Ketika Islam itu sebagai bimbingan kehidupan dalam beragama, dalam berkehidupan. Islam sebagai asas mereka. Apakah ada di tengah-tengah mereka paham komunis? Jawab. Tidak ada. Paham apapun tidak ada. Luntur. Hilang semuanya itu. Hah? Ketika ada yang masuk, menghadapi tembok raksasa besar. Yang namanya prinsip Islam. Mental. Mental. Mental. Tidak laku. Kenapa? Dikarenakan sudah memiliki kekuatan prinsip Islam yang mulia tadi. Tidak ada. Entah komunisme, entah itu radikalisme, terorisme, tidak ada. Ini semuanya dari luar Islam, barakallahu fikum. Paham ya? Nah, ketika di sebuah bangsa, di sebuah negara sudah tidak lagi mengindahkan Islam, lebih condong kepada yang namanya filsafat, ilmu kalam, penyimpangan-penyimpangan, bid'ah, ideologi bid'ah dan segala macamnya, maka akan tumbuh subur berbagai macam ideologi-ideologi yang ada. Antum perhatikan para klasikum pada masa kekhilafan Daulah Bani Abbasiyah. Kalau Daulah Bani Umayyah kencang dalam bab masalah penyimpangan ideologi. Pada masa kekhilafan Daulah Bani Abbasiyah, ketika di negara itu yang digunakan undang-undangnya orang-orang Mu'tazilah, Al-Quran Kalamullah, mengedepankan ilmu kalam, mendewakan ilmu filsafat, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa? Semuanya masuk. Paham filsafat Yunan masuk di dalamnya. Paham Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, masya Allah dalamnya, luar biasa, yang menguasai. Berbagai macam penyimpangan-penyimpangan pemikiran ideologi subur pada masa itu. Semuanya masuk. Paham caranya? Dikarenakan Islamnya tidak diindahkan, dikesampingkan. Barakallahu fiik. Sehingga selama menggunakan solusi Islam, maka tidak akan ada yang namanya ideologi apapun yang menyimpang di sana. Pasti dari luar yang ingin memasukkannya. Dari dalam tidak bakal bisa. Contoh yang paling gampang. Di negara Saudi Arabia. Ketika negara tersebut, barakallahu fikum, berasaskan Alkitab Sunnah. Islam dijadikan sebagai pedoman agamanya. Kita tidak mengatakan itu negara suci. Ya ada kekurangan, ada kemungkaran. Ya banyak. Di tengah-tengah haram juga, yang maling juga banyak. Tapi secara umum, di sana tidak ada tumbuh kembang yang namanya komunisme. Tidak ada. Diperangi. Disingkirkan. Dihilangkan. Tidak ada. Dari luar yang kemudian dipaksakan masuk. Barakallahu. Dan sisi kelebihannya di kita bersama kaum muslimin, secara ekonominya, secara pengembangan negaranya, berkembang pesat, si agamanya, kedamaian, kesejahteraan, ketenteraman, segala macam yang dirasakan di sana. Intinya, solusi Islam, solusi syariah, itu membongkar seakar-akarnya. Selain itu, kalaupun bisa membongkar, sekalipun bisa meredamnya, hanya meredam saja, tapi masih menyimpan bara api dalam sekam. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillah, ketika Ramadan kemarin saya meniatkan infak sejumlah uang untuk sesuatu kegiatan dakwah salafiyah. Pertanyaannya, bolehkah ana membatalkan niat tersebut? Bolehkah ana mengalihkan atau membagi-bagi uang tersebut kepada beberapa kegiatan dakwah salafiyah yang lain? Masya Allah. Nah, selama masih dikerentek hati. Berarti kan masih di hati ya. Saya punya pengarpan. Pengin. Nah, saya kok kepingin bantu infak dana dakwah Semarang. Si njerune hati, si kretek hati. Tapi belum terwujud. Uangnya yang enggak dikeluarkan. Tangannya yang enggak mengulurkan, kakinya yang enggak bergerak. Itu semuanya belum namanya sebuah amal. Belum sebuah amal. La qaul wala fi'il. Bukan ucapan, bukan perbuatan. Itu namanya hamun. Keinginan kuat. Tapi bagus. Positif. Sebab terkait dengan bab infak untuk dakwah. Sehingga otomatis barakallahu fikum, terserah. Dilanjutkan. Nggih monggo. artinya diwujudkan dalam bentuk amaliyah. Tidak, ya monggo. Dialihkan ke yang lain, ya silahkan. Selama itu perkara yang positif. Paham ya, Ki? Wah, ini nampaknya kok taruh kendala ini. Lebih zen kayaknya. Hah? Niat awalnya di Semarang, dialihkan ke Kendal. Ya monggo. Selama itu dakwah salafiyah di sana. Nah gitu ya. Awalnya untuk dana operasional daulah. Ganti sama dia. Nah, untuk tebar majalah syariah edisi komunis. Nah. Ya gak ada masalah, sama-sama baik. Menjadi berbeda ketika antum memberikan sebuah janji terucap kepada panitia dakwah. Datang kepada panitia kajian salaf Semarang. Nah, Pakis Semarang. Insya Allah, pekan depan saya akan nyumbang sekian 10.000 ke panitia. Sudah terucap ngomong kepada pihak panitia, itu sudah sebuah amaliyah qaul. Ya wujudkan. Aja ngomong toai, jangan omduk, omong doang. Buktikan. Dan kasih juga yang lain-lainnya supaya niatan antum yang mulia itu terwujud semuanya. Ini ya iya, situ ya iya, ini juga iya, Semarang iya, Kendal iya, Kudus iya, Pati iya, Sidayu juga iya. Dan tempat-tempat yang juga iya. Yang penting dalam perkara yang bagus. Akan menjadi masalah ketika niatan-niatan yang baik tadi berubah menjadi niatan jelek. Itu tidak boleh. Jangan dirubah. Yang bagus jadi jelek. Paham tuh? Yang bagus adalah sebaliknya. Punya niatan jelek. Masih dalam kerentek hati. Belum diucapkan. Atau dikerjakan. Dirubah. Niat jelek diubah. Menjadi niatan baik. Itu bagus. Yang jelek tidak jadi. Diganti dengan niatan bagus. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Paham insyaAllah ya? Hadza mafhumun insyaAllah ta'ala. Ada lagi yang lain? Monggo. Ada waktu masih sekitar 1/4 jam. Dalam sejarah, musuh-musuh Islam, baik itu PKI maupun yang lainnya, mempersiapkan kemampuan fisik, mental, dan persenjataan. Sedangkan kita ini lebih cenderung hanya belajar ilmu. Tapi belum sampai memperkuat fisik, bela diri, persenjataan, dan lain-lainnya. Akankah kita ini bisa dianggap lemah? Bagaimana nasihatnya? Yang menjadi masalah adalah fenomena yang antum sebutkan itu fenomena nasional. Dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, itu yang mengurusinya adalah pemerintah. Paham tuh? Itu adalah tugasnya yang berwajib. Menumpas mereka, membasmi mereka, membantai mereka. Bukan antum, tapi pemerintah. Paham tuh? Antum yang langsung tampil justru dilarang dalam Islam. Bukan wewenangnya antum. Lihat, wih, iki nang desa iki, di kampung ini kok ada 3 orang komunis. Langsung antum yang bergerak. Antum culik, antum sekolahkan, antum basmi, antum bantai, langsung dilenyapkan. Antum berdosa dengan cara semacam itu. Bukan wewenang antum. Wewenang siapa itu? Itu wewenangnya pemerintah. Sehingga dalam bab ini, seperti yang saya sampaikan ya, Ikhwan, bersinergi dengan pemerintah. Sementara kita masuk dalam bab-bab yang lain. Babnya kita bab ilmu, bab dakwah. Paham tuh? Itu andilnya kita. Dan andilnya kita enggak kalah besar daripada pemerintah yang ada. Ayo, betul. Kita perang ideologi, pemerintah perang fisik. Paham insyaallah ya? Nah, ketika nanti laqadarahullah terjadi, kemudian pemerintah kita mengizinkan masyarakatnya ikut tampil membantu pemerintah untuk memberangus mereka, ya siap-siap. Disitulah waktunya kita latihan. Kayak gitu ya. Latihannya itu legal dengan izin pemerintah. Paham tuh? Kalau semata-mata antum latihan bela diri enggak ada masalah, tapi ini bela diri untuk menghadapi fenomena anarkis dan semisal tadi itu. Itulah pembahasan. Paham ya? Antum boleh olahraga, fisiknya biar bagus gitu, perutnya six pack, enggak ada masalah ya, Pak. Monggo. Tapi untuk individunya antum. Yang antum tanyakan sekarang ini kan terkait dengan masalah latihan militer, latihan fisik, kan gitu ya, persiapan untuk menghadapi PKI, menghadapi ini, itu pemerintah, itu tugasnya pemerintah. Ayo, antum berdakwah, antum berilmu supaya antum jangan terpengaruh oleh semua ideologi yang ada. Kuatkan akidahmu, dan itu merupakan kunci antum bisa masuk ke depan. Ini antum ilmunya tidak ada, imannya keropos. Ayo maju, itu depan ada komunis sama pemerintah. Anakku nangis, bujuku nangis. Katakan bisa. Itu dorongan iman. Dengan iman yang kuat, ilmu yang kuat, anda akan bisa maju. Dakwah itu yang kita lakukan sekarang, barakallahu fiik. Nah, nanti pada saatnya laqadarullah, kalau terjadi dan pemerintah memerlukan masyarakat, kalau nggak perlu cukup pemerintah. Antum di rumah mendoakan kebaikan untuk penguasa yang ada supaya berhasil menumpas kekufuran yang ada. Pemerintah yang bergerak, doakan kebaikan, support dari belakang. Mereka enggak tahu ilmunya, kamu kasih fatwa. Nah, begitu ya. Sudah. Selesai urusan. Antum ayam di rumah. Ketika perlu tenaganya masyarakat. Nah, ilegal. Enggak. Legal. Resmi. Pemerintah yang meminta. Di situlah saatnya kita mengamalkan secara fisik. Jadi yang melatih bukan sembarang orang. Langsung pemerintah kita yang melatih itu. Ya, masyarakat Semarang. Ini maju. Perang. Melawan gerakan-gerakannya membahayakan negara ini. Dibeli antum masya Allah. Ini komunitas salafi. Maju. Ya. Siapa? Nah, kan gitu ya. Tapi yuk latihan dulu pak, kan gitu ya. Nanti mereka semua yang melatih kita semuanya, dilatih bela diri, latih fisik. Itu paling sebulan, dua bulan, paling setengah tahun lah. Insya Allah ya. Ini itu sudah canggih, insya Allah. Di situlah antum. Bersama-sama dengan penguasa, bendera penguasa, jihad yang syar'i, antum tampil dengan fisiknya. Tidak lemah, antum orang yang paling kuat. Antum yang paling kuat dengan dakwah antum, dengan amaliyah antum, dengan ilmunya antum. Dan dalam sejarah paling kuat terkait dengan urusan masalah fisik dan perjuangan fisik. Kan gitu ya, sejarah membuktikan barakallahu fikum. Masya Allah, jadi kurang 8 menit. Perjuangan dakwah di Indonesia, khususnya di Semarang, benar-benar membutuhkan pengorbanan kita semua. Baik tenaga, waktu, maupun harta kita. Nah, terkadang dari kita masih sayang mengorbankan waktu, tenaga, maupun harta kita untuk dakwah yang mulia ini. Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya. Untuk akhir-akhir ini memang harus disemangati, semangat dakwahnya. Barakallahu fikum. Mestinya kita sebagai ahlus sunnah salafiyin punya semangat juang dakwah yang tinggi. Dikarenakan motivasi kita adalah motivasi agama. Motivasi kita motivasi meraih pahala. Motivasi kita motivasi meraih ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motivasi dunia ataupun yang lainnya. Yang kita kejar ridha-Nya Allah Azza wa Jalla, ujungnya adalah surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Motivasi kita ialah prinsip ta'awun al birri wa taqwa. Dengan pahala besar dalamnya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. pahala ya. Dan juga mestinya kita lebih bersemangat. Musuh-musuh dakwah, baik luar ataupun dalam, mereka begitu bersemangat di dalam memperjuangkan dakwah batilnya mereka. Punya ta'awunnya sangat tinggi, yang sangat erat untuk memperjuangkan batilnya mereka. Siang, malam, pagi, petang, enggak kenal lah. Memperjuangkan harta, tenaga, semuanya luar biasa. Tapi itu untuk perkara yang batil. Maka mestinya kita semua, alhamdulillah, lebih bersemangat untuk memperjuangkan al-haq. Memperjuangkan yang benar. Memperjuangkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Terutama zaman sekarang. Memerlukan perjuangan betul. Pikiran, tenaga, waktu, harta. Antum serahkan. Antum ikhlaskan niat. Itu investasi akhirat. Untuk kebaikan akhirat antum semua. Kebaikan nanti di yaumul qiyamah. Barakallahu fiikum. Itu pahala, ladang pahala, gudang pahala. Dimanfaatkan yang sebesar-besarnya para pelaku. Nah, Semarang masih memerlukan perjuangan besar. Dan harus lebih agresif dan lebih aktif. Kalau kebiasaan mengenang sejarah gitu ya. Mestinya semangat 97 digalakkan kembali. Apa semangat 97 ini? Ketawa ya. Nah, jadi sejarah dakwah salafiyah di Semarang ini mencapai tingkat keaktifan dan kekreatifan dan semangat juang itu puncaknya di tahun-tahun itu. Tahun-tahun 96, 97 dan setelahnya itu luar biasa Semarang. Wah, aktif, naik, turun, kanan, kiri, semuanya. Wah, luar biasa. Diobok-obok yang namanya Semarang itu. Nah, barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, harus lebih aktif, lebih semangat lagi. Pelaku-pelaku sejarah masih ada di depan saya banyak banget. Dari ustadznya sampai ikhwan-ikhwannya ini. Nah, itu semuanya dikobarkan kembali. Semangat untuk kembali memperjuangkan dakwah. Terutama di Semarang dan sekitarnya. Barakulahikum. Semangat berjuang, semangat berdakwah. Semua dalam rangka untuk lillahi ta'ala. Ibtigha mardhatillah. Mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meraih pahala Allah azza wa jalla. Barakallahu fiikum.